kasih. Selamat malam, apa kabar? Super. Selamat malam sahabat Indonesia yang super. Kita bertemu lagi dalam Mario Teguh Golden Ways. Yang topiknya malam ini adalah Stand By Me. Nah, izinkan saya Mas Uli menyampaikan kepada audience. Kita coba yuk cara yang agak lain dalam berbicara mengenai pengembangan pribadi kita. Karena orang kalau belajar akan belajar hebat kalau jelas untuk apa. Ya. Kalau belajar berenang untuk menyelamatkan diri jauh lebih baik daripada kalau hanya berenang untuk dapat skor. Itu sebabnya mahasiswa, siswa sering kerepotan dalam belajar karena tidak melihat untuk apa. Ya. Nah malam ini mari kita lihat pengembangan diri kita agar menjadi pemimpin. Untuk membuat orang bersedia berdiri di samping kita berdarah-darah. Dengan pedang yang sama di sebelah kita bertahan. Karena kita sebagai pemimpinnya berdiri di sini adalah pribadi yang pantas mengundang orang untuk berdiri di sampingnya. Itu topik kita malam ini. Dan izinkan saya masuk langsung ke pointersnya. Berdirilah bersamaku. Nah, izinkan saya juga menggunakan bahasa yang sama. Berdirilah bersamaku. Karena aku mengenal wajah dari masa depanku. Ya. Kita tidak mungkin sampai ke satu keadaan dan mengenali itu keadaan yang kita inginkan kalau kita tidak memiliki gambar mental tentang tempat yang kita tuju. Secara lebih santai, ambil gambaran. Kita jalan-jalan dengan istri di mall besar tahun baru. Banyak orang. Ya. Terus istri hilang. Kalau istri hilang, meskipun senang, kan harus dicari. Nah, waktu kita mencari istri, kita harus ingat pakaian terakhir yang dikenakannya. Iya toh, kalau dia pakai bandung merah, anting-anting merah, baju merah, tas merah, semuanya merah, mudah diingat. Tapi bagaimana kalau dia malam ini pakai biru, padahal di kepala kita merah? Banyak orang sampai di masa depan yang salah karena dia tidak pernah menggambarkannya. Nah, nasihatnya di sini, stand by me. Berdirilah di sampingku karena apabila ada keraguan mengenai wajah masa depanmu, engkau akan sampai di masa depanku saat aku menyapanya karena masa depanmu akan berdiri di sebelah masa depanku. Itu sebabnya, berdirilah bersamaku. Itu. Super. Pak Mario, yes. Yang saya tangkap di sini artinya kita juga berbicara mengenai visi ke depan, Pak. Betul. Lalu sekali. Kita juga bicara mengenai bagaimana supaya kita bisa mendapatkan teman-teman di samping kita yang kuat untuk maju bersama-sama. Betul. Lalu pertanyaannya adalah, sewaktu kita melihat ke masa depan, Pak, seberapa detailkah kita perlu punya gambaran mengenai masa depan yang kita tuju itu? Ini pertanyaan yang baik sekali. Rahasia kepemimpinan bisnis. Sebetulnya rahasia kepemimpinan apapun, yaitu melihat sesuatu di masa depan dengan jelas sebelum yang dilihatnya jelas bagi semua orang. Air mineral dalam botol, teh dalam botol, bayangkan itu semua. Mie instan. Selalu orang-orang yang melihat sesuatu di masa depan dengan jelas sebelum jelas bagi orang lain. Tapi berapa banyak di antara kita telah melihat sesuatu dengan jelas, tapi melambatkan diri dengan ragu, takut, bisa enggak, ya enggak, begitu toh? Semuanya dari sekarang, jadilah pribadi yang patut ditiru oleh orang, karena Anda sudah melihat sesuatu dengan jelas ke depan. Ajak mereka yang belum jelas masa depannya berdiri di sebelah. Pemimpin, karena ini masalahnya sebentar lagi orang memilih. Ya. Jangan bicara pilih saya, karena yang memilih di sana. Stand by me. Mudah-mudahan setelah ini semua kampanye begitu bicaranya. Super, Pak Mario. Baik, sebelum saya beralih ke Bapak Ibu yang berada di studio hari ini, yes. Saya punya satu pertanyaan lagi, Pak Mario. Kalau kita bicara mengenai visi seperti di Bapak Mario bicarakan, artinya juga untuk bisa mendapatkan visi yang jelas, kita juga bicara mengenai inspirasi, Pak. Yes. Nah, di mana tempat-tempat terbaik untuk mencari inspirasi? Keberhasilan. Berpihak dengan sangat ramah kepada orang yang logikanya tajam dan sensitif rasanya, hatinya. Okay. Kalau tajam logikanya, dia tidak membutuhkan bantuan sebetulnya untuk menemukan sesuatu yang logis, yang menarik baginya untuk dikerjakan di masa depan. Kalau hatinya peka, dia akan melihat penderitaan dari banyak orang. Dan semua jalan menuju kepemimpinan adalah jalan pelayanan. Dan tidak ada pelayanan yang tidak mengangkat orang keluar dari penderitaannya. See? Kalau tajam logika kita dalam merancang sesuatu untuk memperbaiki sesuatu, lalu sensitif kita untuk mengenali kebutuhan sesuatu untuk naik, gabungkan itu sebabnya keberhasilan Rama menjadi inspirasi bagi orang-orang yang tajam logikanya dan sensitif hatinya. Indah sekali, terima kasih Pak Mario. Baik, inspirasional sekali Pak Mario, tapi kita harus break sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tentunya di Mario Teguh, Golden Way.